Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qurawi rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa ruwiya anil Hasan annahu qala, dan diriwayatkan dari Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, annahu qala la yahillu as-sahra ila sahir. Beliau menyatakan rahimahullah, tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali tukang sihir. Munasabat asar al-bab, kesun asar yang terhadap bab. Aisyadalatul asaru anna Hasan radhiyallahu anhu yara anna halas sihri anil mashur harama wa anna fi'lahu sahir. Di mana asar ini menunjukkan bahwasanya Al-Hasan Al-Basri Al-Imam dari kalangan Imam Tabi'in rahimahullah, dia berpendapat bahwasanya yang bisa menghilangkan sihir dari orang yang tersihir menghilangkan sihir dari orang yang tersihir ini adalah haram. Dan semuanya pelakunya adalah tukang sihir. Ini seandainya menghilangkan sihir dengan perbuatan sihir pula. Tatimatun minal matan, maka lengkap kelengkapan dari matan tersebut. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, telah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu Abu Abdillah Muhammad Ibni Abi Bakar Ibni Ayyub Ibni Sa'd Ibni Quraiz Az-Zara'i Ad-Dimashqa Al-Dimashqi Al-Mashur bi Ibni Qayyim Al-Jaziyah. Beliau menyatakan An-Nashru Fal-Sihri Al-Mashur Wahiyya Naw'an. Nashru yaitu menghilangkan sihir dari orang yang tersihir, ini ada dua jenis. Al-awal yang pertama, halu sihri bimislihi wa huwa alladhi min amali syaitan, menghilangkan sihir dengan sihir pula, maka ini termasuk amalan syaitan. Wa alaihi yuhmilu qawlu Hasan, dan pernyataan ini tentunya dibawa kepada perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, yaitu menghilangkan sihir tidaklah menghilangkan sihir dari orang yang tersihir kecuali dia tukang sihir, berarti menghilangkan sihir tersebut dengan perbuatan sihir pula. Fayatakar rabun nasiru wal muntashiru ila syaitan bima yuhibbu, sehingga orang yang menyembuhkan dengan sihir dan orang yang disembuhkan dari sihir tersebut berarti dia mendekatkan dirinya kepada setan. Mendekatkan dengan apa-apa yang dicintai oleh setan dari perbuatan kemaksiatan, kesyirikan, kafiran. Fayabtilu amaluhu minal mashhur. Sehingga membatalkan amalan-amalan dari orang yang tersihir. Karena orang yang berbuat sihir orang yang terkena sihir kemudian minta untuk disembuhkan dengan sihir pula, berarti dia setuju dengan perbuatan sihir. Ada seseorang yang tersihir kemudian minta tukang sihir untuk menyembuhkan sihirnya, berarti antara yang diobati dengan yang mengobati sama-sama setuju dengan amalan sihir. Sehingga amalan keduanya batal. Wa nasyaratu bi ruqyati wal ta'awudat wal adabiyah wa da'awat al-ubahah bahada ja'isun. Menghilangkan sihir dari orang yang tersihir dengan ruqyah syar'i, dengan membacakan ayat kursi, membacakan mu'awidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dengan surat Al-Fatihah, surat Al-Jin, surat Al-Baqarah dan yang lainnya dibaca, atau dengan doa-doa yang masnunah, yang masyru'ah, atau dengan pengobatan yang mubah yang dibolehkan, maka yang seperti ini tidak mengapa. Mulahadah yumkin i'tibaru taqsim Ibn Qayyim hadha mulakhas lilbab kulluhu kullihi wa huwa alladhi yu'ayyidu adillah. Sehingga dimungkinkan dengan ungkapan pembagian oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ini sebagai ringkasan dari bab ini seluruhnya, yaitu nash yang akan menguatkan dari dalil-dalil yang telah ada. Dan termasuk masalah syar'i, menghilangkan sihir secara syar'i, yaitu dengan meruqyah atau menyembuhkan dengan cara syar'i sunnah Rasulullah, yaitu dengan mengambil 7 helai daun bidara kemudian ditumbuk di atas batu, kemudian dimasukkan ke dalam air atau bejana, kemudian dia membaca ayat-ayat ma'awidat, surat Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, surat Al-Jin, surat Al-Baqarah, kemudian ditiupkan ke bejana tersebut. Sebagiannya untuk minum dan sebagiannya untuk mandi. Ini tata cara menyembuhkan orang yang terkena sihir. Dan cara ini sebagaimana yang juga diungkapkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah dan juga Syekh Abdul Wahab Al-Uswabi. Kemudian kita melanjutkan kepada bab yang lain. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bab ma ja'a fi tadayyur. Bab tentang apa yang datang dari perkara-perkara atau masalah tadayyur. Tayyir ada zajir tayyir. Itu tasa'am bi tayyir. Yaitu termasuk cara-cara jahiliyah. Meramal, menganggap sial. Dari perkara-perkara dengan berdasarkan melepas, yaitu dengan melepas burung tertentu, melepas, dilepas di udara, kemudian dilihat perginya ke kanan atau ke kiri, maju atau ke depan atau ke belakang. Dengan gerak-gerik burung tersebut maka diramal. Wa qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 131. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu hadza qalu lana hadhihi wa in tusibahum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Ala innama ta'irhum indallah walakin aksarahum la ya'lamun. Dan jika datang kepada mereka atau menimpa mereka suatu kebaikan, baik itu keluasan atau kemudahan atau kesehatan atau kesuburan tanah, qalu lana hadhi, mereka mengatakan ini adalah jatah kami, rezeki kami. Dan itu adalah hak kami karena kami yang telah mengusahakan. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Dan apabila mereka tertimpa kejelekan, paceklik, tertimpa kesempitan, tertimpa bencana, tertimpa sakit, wabah penyakit, yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, mereka menganggap sial keadaan mereka dengan dikaitkan dengan adanya dakwah Nabi Musa dan sahabat-sahabatnya. Ini yang bikin sial kita sejak adanya dakwah Nabi Musa. Adanya paceklik, adanya tanaman dimakan belalang, kekeringan. Sejak adanya dakwah Nabi Musa, dan para pengikut-pengikutnya. Wa yazumuna anna ma ja'ahum min al-masa'ib hasilun bisabab Musa wa ashabihi. Mereka menyangka bahwasanya apa yang terjadi yang menimpa diri mereka ini hasil disebabkan dari Nabi Musa dan para pengikutnya. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah hanyalah perkara apa yang menimpa mereka, kesialan mereka, keburukan yang menimpa mereka, itu semuanya persangka itu nyalah dari sisi Allah SWT. Innama ja'ahum asy-syum min qibalillahi bisababi kufrihim wa takdzibihim bi ayatillah. Hanyalah mereka tertimpa kesulitan, kesakitan, kesempitan, paceklik, kekeringan, kelaparan, kesialan. Semuanya datang dari sisi Allah SWT karena sebab kekafiran mereka, sebab mendustakan ayat-ayat Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi bukan semata-mata keberadaan Nabi Musa, tidak. Tapi justru malah akibat perbuatan mereka yang menentang dakwah Nabi Musa, menentang dakwah Tauhid, menentang risalah Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah SWT timpakan siksa di dunia kepada orang-orang yang menolak, mengingkari dakwah Nabi Musa, yaitu dakwah Tauhid. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui bahwasanya al-khair wasyar muqaddarun min Allah. Bahwasanya kebaikan, kejelekan yang nampak mereka ini datang dari Allah SWT. Datang kebaikan kepada mereka karena ini adalah bentuk kemurahan Allah SWT. Tatkala mereka mendapatkan kemakmuran sebelum datangnya dakwah Nabi Musa, mereka hidup mewah. Ini kemurahan Allah SWT yang diberikan kepada para hamba-hambanya. Namun begitu Allah SWT menguji mereka dengan datangnya risalah dari para rasul, maka menjadi ketahuan dan juga sebagai pelajaran bahwasanya kebaikan selama ini yang dia terima ini bukan semata-mata usaha dia, karena tatkala mereka berusaha untuk memakmurkan bumi, untuk bercocok tanam, mengusahakan rezeki dan sebagainya, namun di sisi lain ternyata mereka menentang dakwah Nabi Musa, maka tetap saja Allah SWT timpakan kesulitan kesakitan, kesempitan, bencana dan bala. Ini karena akibat dan ulah mereka. Dan keyakinan seperti ini juga masih ada sampai sekarang ini. Sebagian orang-orang yang mau ngaku Islam. Bertadayur. Atau menganggap sial di nisbahkan kepada para rasul dengan mengatakan kalau seandainya tidak ada, kalau seandainya Nabi Nuh tidak berdakwah, maka ya enggak, Allah SWT enggak tenggelamkan manusia. Ini menunjukkan bahwasanya Pak, perkataan seperti ini berarti dia Pak, persis seperti apa yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa. Mereka menisbahkan bencana disebabkan karena dakwah tauhid, dakwah para rasul. Padahal dakwah rasul, dakwah tauhid ini membimbing manusia kepada jalan yang terang benderang, membimbing kepada kemenangan di dunia dan di akhirat, membimbing manusia menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini kalau mau menerima dakwah tauhid. Ada pun orang-orang yang ingkar, menolak dan tidak mau, maka menjadi sanksi. Allah SWT berikan sanksi kepada mereka. Diberikan jalan hidayah, ditunjuki jalan petunjuk yang lurus, yang benar, namun mereka tidak mau. Lebih memilih kesesatan dan kekafiran. Sehingga Allah SWT timpakan musibah kepada mereka karena pengingkaran mereka. Qala syarih rahimahullah ta'ala syarhul ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Fi hadil ayah yasifullah subhanahu wa ta'ala sirata fir'aun wa qawmahu wa qawmihi ma'a Musa wa ashabihi wa yusawwiru mawqifahum nahwahum. Di dalam ayat ini Allah SWT mensifati atau bercerita tentang perjalanan Fir'aun, riwayat Fir'aun dan kaumnya tatkala kedatangan dakwah Nabi Musa dan para sahabatnya. Dan bagaimana Allah SWT menggambarkan keadaan mereka tatkala menghadapi dakwah tauhid dari Nabi Musa dan sahabatnya. Yaitu hasilnya apa? Hasilnya mereka, Fir'aun dan kaumnya menentang, mengingkari, bahkan berlaku sombong. Wa annahu idza anzala bihim syarran tasya'amu bi Musa wa ashabihi. Dan tatkala Allah SWT menimpakan siksa kepada mereka, bahwasanya tatkala Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk kembali kepada Allah SWT, Maka Firaun menolak. Sehingga Allah SWT datangkan belalang, ya, yang merusak seluruh pertanian mereka di Mesir. Sehingga terjadi bencana kelaparan. Maka Fir'aun mengutus orang-orangnya untuk mendatangi Musa agar berdoa kepada Allah SWT untuk menghilangkan bencana ini. Maka Nabi Musa menjawab, ya, saya akan melakukan kalau kalian beriman kepada Allah SWT. Beriman dengan apa yang ku bawa dari perintah-perintah Allah SWT. Maka tatkala Ustaz itu datang kepada Fir'aun dan menyatakan seperti ini, karena terdesak, kelaparan, maka Fir'aun mengiyakan, ya, saya akan beriman, akan mengikuti engkau jika engkau bisa menghilangkan musibah ini, kelaparan. Maka Allah SWT berdoa kepada Allah SWT sehingga Allah SWT hilangkan itu semua dari musibah belalang yang makan tanam-tanaman. Setelah kembali normal, subur lagi, maka Fir'aun mulai apa? Berdusta. Ternyata tidak mau mengikuti dan beriman kepada Nabi Musa. Akhirnya Allah SWT timpakan lagi bala. Dengan didatangkannya kata. Di mana-mana ada kata. Di kamar tahu-tahu ada kata. Tempat tidur ada kata. Duduk-duduk. Bawahnya ada kata. Mau makan. Di sendoknya ada kata. Jangan gak jadi makan. Cici. Penuh dengan kata di mana-mana. Sehingga meresahkan Fir'aun dan kaumnya. Sehingga Fir'aun mengutus lagi utusan untuk menghadap Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah SWT menghilangkan musibah ini. Namun mereka mau beriman dan mengikut Musa alaihissalam, mau menerima dakwah Nabi Musa alaihissalam. Mereka berjanji namun mengingkari. Tatkala Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT untuk menghilangkan kata, maka akhirnya tak. Namun mereka tetap ingkar. Begitu juga Allah SWT, karena keinggalan mereka, datangkan lagi yang namanya darah. Allah SWT menjadikan semua air menjadi darah. Bencana-bencana yang untuk menjemahan air, maka airnya seluruhnya menjadi darah. Bahkan mau minum, air yang diminumnya berubah menjadi darah. Bayangkan, darah itu kayak seperti itu. Baunya amis. Ya. Warnanya mengerikan. sehingga seluruh manusia jijik, sehingga mereka tertimpa kesulitan, kesakitan. Akhirnya Fir'aun juga mengutus kepada utusannya untuk meminta kepada Nabi Musa alaihissalam berdoa agar menghilangkan musibah ini. Kemudian Nabi Musa, ya asal kalian mau beriman, namun ternyata setelah di doa hilang darah mereka tentu saja ingkar. Ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun dan kaumnya tidak, memang tidak mau. Sudah 3 kali memang tetap membangkang, tidak mau beriman. Yang akhirnya Allah SWT hukum mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, ditenggelamkan di laut merah. Karena sudah tidak ada lagi cara peringatan untuk Fir'aun dan kaumnya. Mereka diberikan begitu banyak musibah-musibah, namun mereka tidak mengambil pelajaran. Suma bayyana Allah subhanahu wa ta'ala za'mihim wa yu'akidu anna ma'asabahum minasyar wa minallah hasilun bisababi kufrihim wa takdibihim bi ayatillah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang batilnya persangkaan mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan tentang apa yang terjadi kepada mereka, menimpa kepada mereka kejelekan ini datangnya dari Allah SWT karena sebab atau hasil dari pengingkaran mereka, dari mendustakan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Suma yubayyinu sababa tasarrufihim hadza. Kemudian Allah SWT menjelaskan tentang sebab menjadi musibah disebabkan karena berpalingnya mereka. Wahuwa jahluhum ba'adamu ilmihim bi'anna allahu wal muqaddir lil khair wa syar. Dan mereka tidak memahami dan tidak memiliki pengetahuan bahwasanya Allah SWT zat yang mentakdirkan adanya kebaikan dan keburukan. Al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Allah yang pertama, annal khaira wa syarra muqaddirani minallah, muqaddirani minallah. Bahwasanya kebaikan dan kejelekan ini sesuatu yang telah menjadi takdir dari Allah SWT, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan sebab-sebab. Karena kebaikan akan diraih dengan mentaati Allah SWT. Dan kejelekan akan diraih karena sebab maksiat kepada Allah SWT. As-saniyah tahrimu kufrin ni'mati. Yang kedua, haramnya mengingkari nikmat Allah SWT. Dan salah satu mengkufuri nikmat Allah SWT, bahwasanya kebaikan yang dia raih ini karena sebab usaha dia dan tidak disandarkan kepada Allah SWT. Sebagaimana perlakuan Fir'aun, bahwasanya kemegahan, kebesaran kerajaan Mesir ini karena usahanya menjadi orang yang diagungkan, ditakuti dan disembah-sembah. Padahal semua itu datang dari Allah SWT. Maka kebaikan yang dia raih disandarkan kepada usahanya, maka ini kufur nikmat. Padahal kenikmatan datang dari Allah SWT. As-salisah ta'limu tatayyur wa tasya'um. Haramnya tatayyur dan tasya'um, menganggap sial sesuatu dengan melihat benda-benda yang di sekitarnya, atau dengan melihat perlakuan burung. Yaitu menyangka bahwasanya kebaikan dan kejelekan ini datang dari makhluk, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang tertimpa kebaikan, tertimpa kejelekan, maka semuanya harus dikembalikan kepada Allah SWT. Sehingga orang yang mendapatkan kebaikan bersyukur, orang yang mendapat kejelekan bersabar. Al-Rabiyah an-najahla sababuli kulli syar. Bahwasanya kejahilannya menjadikan sebab mendapatkan seluruh dari kejelekan. Sehingga seseorang yang tidak mau menerima bimbingan para rasul, tidak mau menerima bimbingan syariat Islam, berarti menjadi orang jahil, orang bodoh. Sehingga pantas kalau mereka mendapatkan kejelekan di dunia maupun di akhiratnya. Di dunia dia terjerembab ke dalam perkara-perkara yang jelek, dari kesyirikan, kemaksiatan, kekafiran. Masuk ke dalam lumpur dosa-dosa. Karena acuh tak acuh terhadap Islam. Acuh tak acuh terhadap agama dan syariat Islam. Terlebih-lebih nanti di akhirat, Allah SWT timpakan mereka azab yang kekal. Munasabatu ayatil bab kusun ayatin terhadap bahaya saudara til ayatu ala tahrimi tatayyur, di mana hadis ayat ini menunjukkan atas haramnya tatayyur, menganggap sial segala sesuatu datang dari makhluk. Karena kebaikan dan kejelekan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Munasabatu ayatil tauhid kusun ayatin terhadap tauhid, hai saudara til ayatu ala anna tatayyur syirkun. Di anahu ta'liq lil qalbi li ghorillah. Wa isbat sababu dunallah. Di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya tatayyur ini termasuk kesyirikan karena dia mengaitkan hati dengan selain Allah SWT dan menetapkan sebab-sebab bukan dari datangnya Allah SWT. Sehingga segala sesuatu yang menimpa kita dari dari kemudahan atau kesulitan, sehat, sakit, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bismillah barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.